Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Barakallahu fikum. Masih dalam pembahasan al-qadha wal qadar. Apa yang telah dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam pembahasan ini. Dan terakhir kita sampai pada pembahasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alladhi khalaqal khayra wa syarra. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kebaikan dan keburukan. Tetapi tentunya terjadi keburukan tersebut tidak dimutlakan secara murni kepada Allah Azza wa Jalla. Kejelekan-kejelekan yang terjadi tidaklah dimutlakan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala secara murni. Tetapi itu semua adalah makhluk lillah Azza wa Jalla. Ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi laisa min fi'lillah al-khalis an Allah azza wa jalla yaf'alu syarra. Ya, bukanlah dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang murni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya berbuat perkara yang jelek. Sehingga kendati pun di sisi manusia atau di sisi makhluk suatu perkara dianggap jelek, tetapi wajib untuk kita meyakini bahwasanya apa yang Allah ciptakan, baik itu kebaikan ataupun kejelekan yang menimpa hambanya, melainkan di belakang hal itu adanya hikmah. Ya, adanya hikmah, rahasia Allah SWT yang terkadang hal itu justru meskipun teranggap oleh makhluk berupa kejelekan, tetapi di sisi Allah SWT semuanya baik. Sebagaimana yang telah kita lalui bagaimana seseorang diuji dengan sakit umpamanya atau dengan kefakiran, kemiskinan. Mungkin di sisi dia bahwasanya sakit yang dia derita itu jelek, musibah. Tetapi di belakang hal itu, jikalau dia bersabar ya atas sakit yang diderita atau atas kemiskinan yang dia derita, maka hal itu membawa kebaikan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, kebaikan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis-hadis yang kita sering mendengarnya, bagaimana bahwasanya sakit tersebut sebagai penebus dosa seseorang jika bersabar padanya. Ya, sebagai perkara yang tahur, mensucikan seseorang dari dosanya. Demikian pula kemiskinan, kefakiran. Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya faraitu aktsara ahli jannah al-fuqara. Aku melihat kebanyakan penduduk jannah yaitu dari kalangan orang-orang fakir. Ya, menunjukkan bahwasanya di balik apa yang kita derita, di balik apa yang kita terima dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, meskipun mungkin di sisi kita itu jelek, tetapi pada hakikatnya itu adalah mengandung kebaikan dan kebaikan yang mungkin kita belum mengetahuinya. Oleh karena itu jangan sampai seorang menisbatkan kejelekan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu karena bukan perbuatan Allah SWT secara murni. Telah kita lalui dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan asyarru laisa ilaik. Kejelekan itu bukan dari engkau ya Allah. Artinya bukan Allah SWT yang melakukannya, kendati pun Allah SWT yang menciptakannya, tetapi Allah SWT tidak berbuat perbuatan yang jelek. Demikian pula dalam ayat yang kita ketahui di surat Al-Falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq. kita dianjurkan, diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, di antaranya min syarri ma khalaq, dari kejelekan. Alladzi khalaqahu Allah wa fihi syarrun, dari makhluk yang Allah ciptakan dan memiliki sifat jelek. Ya. Itu makna dari ayat tersebut. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari setiap ciptaan Allah, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kejelekan. Tanya, apa saja dari seluruh ciptaan Allah Azza wa Jalla, maka kita berlindung daripadanya. Demikian pula perkataan para jin ketika mereka mengatakan wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Ya, di surat jin para jin mengatakan sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah kejelekan yang dilakukan oleh para penduduk bumi ataukah Allah SWT yang menghendaki rasyada, kebaikan, petunjuk. Antum lihat dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan tentang perkataan mereka bahwasanya mereka menisbatkan kejelekan itu untuk siapa? Biman fil ardh, bagi orang-orang penduduk bumi. Ya, makhluk penduduk bumi. Wa anna la nadri asyarrun urida bihi am arada bihim rabbuhum rasyada. Asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rasyada. Apakah kejelekan yang diperbuat oleh para penduduk bumi atau petunjuk kebaikan, ya, dari Rabb mereka Allah Azza wa Jalla, sehingga dinisbatkan kejelekan itu kepada makhluk. Adapun ya, ar-rasyad, ar-rusydu, disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Qala rahimallahu ta'ala wal imanu bil qadari la yatimmu illa bi arba'ati umur. Beriman kepada takdir tidak akan sempurna, ya, keimanan seorang kepada takdir Allah, ketentuan-ketentuan Allah SWT, keputusan-keputusannya, baik yang tertera di Lauhul Mahfuz ataupun yang terjadi, yang menimpa hal itu kepada masing-masing kita, kecuali dengan empat perkara. Sehingga jikalau seseorang, baik itu mukmin atau mukminah, muslim atau muslimah, yang dia memiliki keempat sifat ini, maka akan sempurna keimanannya dalam hal atau bidang takdir. Demikian pula qada. Al-awwalu, yang pertama, al-imanu billahi atau al-imanu bi anna Allah alimun. Bi anna Allah alimu kulli ma yakunu jumlatan wa tafsilan bi ilmin sabiqin. Akan sempurna keimanan kita terhadap takdir Allah Azza wa Jalla, yang pertama dengan mengimani, meyakini bahwasanya Allah SWT mengetahui setiap seluruh perkara yang terjadi, baik secara global ataupun secara terperinci, yang hal itu ada pada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang wajib kita miliki agar keimanan kita sempurna dalam kita mengimani takdir Allah SWT, itu dengan kita meyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan bahwasanya seluruh apa yang terjadi di alam ini, baik itu yang kecilnya ataupun yang besarnya, yang globalnya ataupun yang rincinya, yang nampaknya ataupun yang tersembunyinya, semua itu berada di atas ilmu Allah Azza wa Jal, ya, berdasarkan ilmu Allah Azza wa Jal, pengetahuan Allah SWT. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa sama. Tidak ada yang luput, yang samar, yang tersembunyi bagi Allah SWT sedikit pun di langit ataupun di bumi. Maka ini harus kita yakini, ya, semua terjadi dengan ilmu Allah Azza wa Jal, tidak ada yang luput dari peliputan Allah SWT. wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sungguhnya Allah SWT ilmunya meliputi segala sesuatu. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah jikalau kalian tampakkan atau kalian sembunyikan apa yang ada pada dada-dada kalian, sungguh Allah SWT mengetahuinya. Ya, semua dengan peliputan pengetahuan ilmu Allah SWT yang sempurna apa yang terjadi di alam ini. Ya, sehingga jangan sampai seseorang mengira bahwasanya Allah SWT luput dari hal itu. Wala tahsabanna alladzina ولا تحسبن الذين ظلموا أنفسهم ولا يحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Jangan sampai seseorang menganggap bahwasanya Allah SWT lalai wala yahsaban Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Jangan sampai seseorang menganggap lalai terhadap Allah SWT, Allah tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Saya merasa aman dari peliputan ilmu Allah Azza wa Jalla. Liqaulihi ta'ala, hal itu berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidaklah engkau mengetahui bahwasanya Allah SWT mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi. Sungguhnya hal itu berada di dalam kitab, tertulis dalam catatan Allah Azza wa Jal, yang tentunya hal itu di bawah pengetahuan Allah Azza wa Jal. Dan sesungguhnya hal itu bagi Allah SWT sangat mudah. Ya, di sisi Allah SWT perkara yang terjadi di langit dan di bumi, rincian-rinciannya itu sangat mudah bagi Allah Azza wa Jal, bukan perkara yang sulit. Bukan perkara yang sulit. La ya'jubu syai'un fil ardi wa fis sama'. Tidak ada sesuatu pun yang menyibukkan Allah SWT di langit ataupun di bumi. Para jin mengatakan wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Ya. Kata para jin, kami mengira bahasanya Allah SWT lemah, tidak mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi. Ini adalah prasangkaan yang keliru, yang salah, yang batil. Tetapi ilmu Allah SWT sungguh meliputi seluruh yang terjadi di langit dan di bumi. Maka ini yang harus kita yakini dalam mengimani terhadap takdir Allah SWT. Jangan sampai memiliki akidah seperti orang-orang Qadariyah yang mereka meyakini bahwasanya tidaklah Allah SWT mengetahui sesuatu melainkan jikalau perkara tersebut sudah terjadi, yang disebut dalam istilah mereka al-amru unuf. Al-amru unuf itu istilah Qadariyah, yang artinya apa? Allah mengetahui sesuatu jikalau sudah terjadi. Maka ini keliru. Tetapi ilmu Allah SWT mendahului apa yang terjadi di langit dan di bumi. Ini sudah didahului oleh ilmu Allah Azza wa Jalla, bukan terakhir. Beda dengan kita ya. Beda dengan kita. Kita biasanya tahu kalau perkaranya sudah terjadi. Tetapi kalau belum terjadi, kita kadang enggak tahu atau banyak enggak tahunya. Iya enggak? Baik, kita banyak enggak tahunya. Sebagaimana para ulama sering mengatakan bahwasanya al-fitnatu idza aqbalat ya'rifuha al-ulama wa idza adbarat ya'rifuha juhala. Fitnah ujian, tantangan. Jikalau fitnah itu datang, diketahui oleh para ulama. Ya, diketahui oleh para ulama. Ciri-cirinya dari ciri fitnah itu seperti apa? Perkembangan-perkembangannya seperti apa terjadi fitnah tersebut? Tetapi al-juhala, orang-orang yang bodoh, tahu fitnah itu apa? Idza adbarat. Kalau fitnah itu sudah selesai. Ya. Sudah selesai. Tanya, terus Rahman apa? Kalau para ulama sudah bangun sebelum fajar. Ya. Sebelum subuh sudah bangun. Tapi kita bangunnya apa? Jam 10. Ya. Jam 10 siang. Sehingga apa? Enggak tahu kejadian sebelumnya. Ketika kita bangun menganggap bahwasanya itu baru terjadi. Ya, ketika ayam berkokok, ya kita menganggap bahwasanya itu baru terjadi, baru berkokok, padahal sudah berkokok dari tadi, dari pagi. Berapa jam yang kita lalui? Tidak ketahui. Ini. Demikian pula dalam perjalanan fitnah. Berapa masa, ya, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun yang telah berjalan di sisi para ulama dalam mengamati, mencermati berbagai macam fitnah. Baik. Tapi kita tadi, kalau fitnah itu sudah selesai, sudah dibahas, sudah dijelaskan, baru ramai. Ya, baru ramai, baru tahu. Ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan kita, ya, mengetahui sesuatu kalau sesuatu itu sudah terjadi. Tapi ilmu Allah SWT sempurna. Ya, Allah mengetahui sebelum sesuatu itu terjadi. Asani yang kedua yang wajib untuk kita imani di dalam mengimani takdir Allah SWT sehingga dengannya akan sempurna keimanan kita dalam bab takdir, anna Allah kataba fil lawhil mahfuz maqadir kulli syai'in, bahwasanya Allah SWT telah menulis ketentuan-ketentuan segala sesuatu di dalam kitabnya, itu di lauh al-mahfuz. Ya, lauh al-mahfuz. Ketika Allah SWT perintahkan pada qalam, uktub, ya, untuk menulis, yang Allah SWT bersumpah dengannya, nun wal qalami wa ma yasturun. Ditulis ketentuan-ketentuan makhluknya. Semua ketentuan kita telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Lantas kalau begitu akan berubah. Apa yang ada pada kita? Kita pernah bisa. Sesuatu dengan kehendak Allah SWT bisa berubah. Dengan sebab-sebab. Yang hal itu sebagai sebab yang disyariatkan. Dan Allah SWT mengabulkannya. Maka sesuatu itu akan berubah. Yang telah ditetapkan di lauhul mahfuz di sisi Allah SWT akan berubah. Ya, ditetapkan ya di lauhul mahfuz dan di sisi Allah SWT perkaranya bisa berubah. Di sisi Allah SWT perkaranya bisa berubah. Allah nyatakan di surat Ar-Ra'd, yamhu Allahu man yasha wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah SWT menghapuskan suatu perkara yang Allah kehendaki dan Allah SWT akan menetapkan ketetapan yang Allah kehendaki pula. Wa indahu ilmul kitab, dan di sisi Allah SWT ada pengetahuan tentang al-kitab, apa yang tertera dalam lauhil mahfuz. Tetapi tadi, kalau Allah menghendaki sesuatu yang telah ditetapkan itu akan berubah dengan kehendak Allah SWT atau akan terus tetap, ya, atau akan terus tetap. Jika tugas kita berusaha, berupaya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita istiqamah dan menempuh jalan-jalan istiqamah. Ini yang harus kita yakini dalam bab takdir, meyakini semuanya telah ditulis, ditetapkan di sisi Allah Azza wa Jalla sehingga tidak ada kekecewaan, ya, tidak ada kesedihan, ya, keresahan, gundah gulana terhadap ketentuan yang Allah SWT tentukan kepada kita. Kita yakin itu semua telah berjalan dengan ketetapan Allah Azza wa Jal. Dan kita yakin pula bahwasanya di belakang itu ada hikmah yang besar yang mungkin kita mengetahuinya nanti dan nanti. Liqaulihi ta'ala, hal itu berdasarkan firman Allah Azza wa Jal di surat Al-Hadid ayat yang ke-22. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah suatu musibah menimpa di muka bumi, terjadi di muka bumi ataupun terjadi pada diri kalian, melainkan hal itu fi kitab, berada ketentuannya dalam kitab, dalam Lauhul Mahfuz. Yang qabli an nabra'aha, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah SWT menciptakan bumi, atau sebelum Allah SWT menciptakan diri kalian. Ya, telah kita lalui tafsirnya, bisa dua. Ya, sebelum Allah menciptakan kedua-duanya, atau sebelum Allah SWT menciptakan bumi, ataupun menciptakan diri-diri kita. Ya, sudah tertera. Yang hal itu dipertegas dalam hadis Rasulullah SAW. Atau sebelumnya kata beliau, nabra'aha ay nakhluqa al-khaliqa. Nabra'aha maknanya ay nakhluqa al-khaliqa, sebelum Allah SWT menciptakan makhluk-makhluknya. Ya, sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluknya, semua ketetapannya telah ditetapkan, ditulis. Dan hal itu dipertegas oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qadara maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanatin." Rawahu Muslim. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As riwayat Imam Muslim, Rasulullah menyatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala qadara ai kataba, ya, telah menetapkan, menuliskan, maqadir al-khalqi, ketentuan-ketentuan makhluknya dengan ilmu Allah tentunya. Jadi Allah tentukan, Allah tuliskan ketentuan-ketentuan makhluknya ketika itu, ya, dengan ilmu Allah Azza wa Jalla, dengan pengetahuannya, berdasarkan ilmu, meskipun belum terjadi, berdasarkan ilmu Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan tebak-tebakan atau bukan pilih-pilihan. Yang Allah tulis ketentuan tersebut, qabla ay yakhluqa samawati wal arda bi 50,000 sanah, 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit-langit dan bumi. Ya. Sebelum diciptakannya langit-langit dan bumi, 50,000 tahun yang silam, telah ditetapkan, dituliskan ketentuan-ketentuan makhluknya. Ya, sudah tercantum ketentuan-ketentuan makhluknya sebelum adanya langit dan bumi. 50,000 tahun sebelum adanya langit dan bumi. Subhanallah. Ya, kesempurnaan ilmu Allah Azza wa Jalla. Tetapi tadi kita mengharap semoga apa yang terjadi pada kita, ya Allah SWT, jikalau itu sebagai kebinasaan, Allah SWT menghapusnya dan mengganti dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ats-tsalitsu, dan yang ketiga, akan sempurna keimanan seseorang dengan takdir Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan dia meyakini annahu la yakunu syai'un fis samawati wal ardi illa bi iradatihi illa bi iradatillahi wa masyiatihi ad-da'irati bain ar-rahmati wal hikmah. Bahasanya tidaklah ada sesuatu di langit dan di bumi, ya, tidaklah ada sesuatu di langit dan di bumi, baik itu yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi, ya, tidak ada sesuatu di langit dan di bumi, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi, illa bi iradatillahi azza wajal, melainkan hal itu dengan kehendak Allah azza wajal. Yang berjalan terjadi dengan kehendak Allah azza wajal, yang sudah berlalu dan yang akan datang berjalan dengan kehendak Allah azza wajal, ya, dan keinginannya subhanahu wa ta'ala. Yang mana kehendak dan keinginan Allah azza wajal ad-da'irati baina rahmati wal hikmah, berjalan, berporos di antara rahmat Allah dan di antara hikmahnya subhanahu wa ta'ala. Dalam artian kata Syekh Rahimahullah ta'ala, yahdi man yasha'u bi rahmatihi, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, maka Allah berikan kepadanya petunjuk. Yahdi man yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Ya. Allah SWT memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah SWT akan mengazab kepada orang yang Allah kehendaki pula. Wa yudhillu man yasha'u bihikmatihi, dan Allah SWT menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Ya, dengan hikmahnya. Bukan Allah SWT memberikan petunjuk pada orang yang Allah kehendaki ya karena sistem umpamanya ya berat sebelah, tidak, tetapi semua itu berjalan dengan rahmat. Demikian pula bukan Allah SWT menyesatkan sebagian orang yang Allah kehendaki ya dengan kemurkaannya, tetapi semua itu berjalan dengan hikmah Allah azza wa jal. La yus'alu amma yaf'alu likamali hikmatihi wa sultanihi, dan Allah SWT tidak ditanya apa yang Allah perbuat karena kesempurnaan hikmahnya dan kekuasaannya. Wa hum yus'alun, tetapi mereka lah makhluk, ya kita semua yang akan ditanya di sisi Allah azza wa jal. Wa qifuhum innahum mas'ulun, berdirilah ya, berdirilah mereka ketika itu ya untuk ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma waqa'a min dhalika fa innahu mutabiqun li ilmihi as-sabiqi, dan apa yang terjadi dari hal itu ya terjadi, baik itu adanya orang yang Allah berikan petunjuk atau adanya orang-orang yang tersesat, semua itu mutabiqun li ilmihi as-sabiq, sesuai, selaras, sejalan dengan ilmu Allah SWT yang telah berlalu ketika Allah SWT menetapkan ketentuan-ketentuan makhluknya. Walima katabahu fil lauhil mahfuz, dan apa yang terjadi di langit dan di bumi, hal itu sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan, tuliskan dalam lauhil mahfuz. Ya, tidak ada yang keluar dari ketetapan yang telah Allah tetapkan di lauhil mahfuz. Kecuali tadi, jika Allah SWT menghendaki perkaranya untuk dihapus, ya, untuk dihilangkan, diganti. Liqaulihi ta'ala, Allah SWT, dikarenakan Allah SWT firmankan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Wa qawluhu ta'ala, demikian pula Allah firmankan, faman yuridillahu yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya petunjuk, niscaya Allah SWT akan lapangkan dadanya dalam memeluk Islam, mengamalkan Islam. Dan barang siapa yang Allah SWT kehendaki untuk Allah SWT menyesatkannya, maka Allah jadikan dada orang tersebut sempit, ya, dongkol, tidak terima terhadap ketentuan Allah azza wa jalla. Seperti itu. Fa athbata wuqu' al-hidayati wad-dhalali bi iradatihi, sehingga dalam ayat-ayat tadi menunjukkan bahwasanya Allah SWT menetapkan terjadinya hidayah dan terjadinya kesesatan semua dengan kehendak Allah azza wa jalla. Ya, semua dengan kehendak Allah azza wa jalla. Tayyib. dalam ayat yang sering kita lalui pula, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Ya, Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, ya, di kehidupan dunia dan kehidupan akhirah, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alu Allahu ma yasha, dan Allah SWT telah berbuat sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Siapa orang yang berhak untuk diberikan kekokohan, dan siapa orang yang berhak untuk disesatkan oleh Allah Azza wa Jal. Semuanya tentunya dengan fi'lil asbab, ya, sebab-sebab yang dilakukan oleh si hamba. Ar-rabi'u, dan yang keempat, faktor yang akan mengantarkan kesempurnaan keimanan seorang terhadap takdir Allah Azza wa Jal, anna kulla syai'in fis samawati wal ardi makhlukun lillahi ta'ala. Dan yang ketiga, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, meskipun seseorang umpamanya dia bunuh diri, ya, maka itu semua berjalan dengan ketetapan Allah SWT, dengan ilmunya subhanahu wa ta'ala, dan juga dengan ketetapan dalam kitabnya serta kehendak Allah SWT, menunjukkan bahwasanya garis orang tersebut, ketetapan orang tersebut, yaitu dengan bunuh diri meninggalnya. Baik, sebabnya bukan berarti seorang mendahului Allah SWT dalam ajalnya, ya, dalam menghentikan ketentuannya. Meskipun datang dalam lafaz, ya, suatu hadis, ya, datang dalam lafaz suatu hadis tentang orang-orang yang bunuh diri, dalam hadis kursinya Allah SWT firmankan, badarani abdi, ya, badarani abdi, ya, sungguh hambaku telah mendahuluiku. Ya, artinya dia ingin menetapkan ketetapan untuk dirinya, tetapi hal itu ternyata berjalan dengan ketetapan Allah Azza wa Jal. Maka yang keempat yang wajib untuk kita miliki untuk kesempurnaan keimanan kita terhadap takdir Allah Azza wa Jal, anna kulla syai'in fis samawati wal ardi makhlukun lillahi ta'ala. Bahwasanya setiap segala sesuatu, baik itu di langit ataupun di bumi, demikian pula dari perbuatan-perbuatan hambanya, semuanya adalah makhluk Allah Azza wa Jal. Ya. Semua yang ada di muka bumi ataupun di langitnya, dan semua yang terjadi, yang dilakukan di langit ataupun di bumi, semua itu adalah makhluk Allah Azza wa Jal. Karena Allah menciptakan makhluknya, baik itu orangnya, zatnya, ataupun perbuatannya. Itu telah kita lalui. Ya. Bendanya, makhluknya, dan perbuatannya, itu semua adalah makhluk Allah Azza wa Jal. Jadi dalam surat As-Saffat yang telah kita lalui, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah SWT yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian perbuat, ya. Jadi yang merupakan makhluk Allah bukan kitanya saja, tetapi apa yang kita perbuat pun makhluk Allah Azza wa Jal. La khaliqa ghairahu, tidak ada pencipta selain Allah Azza wa Jal, ya, tidak ada pencipta selain Allah Azza wa Jal. Adapun yang lainnya bukan mencipta, tetapi merubah dari bentuk yang sudah ada menjadi ada, menjadi baru, menjadi bentuk lain. Sehingga tidak ada seseorang pencipta pesawat, ya, atau pencipta ini itu dari teknologi dan yang lainnya, tetapi bukan mencipta, merubah sesuatu yang sudah ada menjadi bentuk lain. Karena mencipta dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Mencipta, yaitu merubah sesuatu atau mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu apa yang telah kita lalui ketika seseorang berdebat dengan Nabi Ibrahim, ya, dalam masalah penciptaan atau masalah kehidupan dan kematian, dia mengatakan ana uhyi wa umit. Ya, saya mampu untuk menghidupkan dan mematikan. Tetapi ketika ditantang oleh Nabi Ibrahim, ya, bahwasanya Allah SWT mendatangkan, ya, menerbitkan matahari dari timur, ya, kemudian mengatakan kepada orang tersebut, fa'ti biha minal maghrib, coba, ya, engkau terbitkan matahari dari barat. Maka orang tersebut, fabuhita ladzi kafar, terdiam, ya, tidak bisa untuk melakukan hal itu, ya, tidak bisa untuk mengucapkannya. Kenapa? Karena mustahil untuk dia bisa menerbitkan matahari dari barat, tidak bisa melakukannya. Ya. Semua itu ciptaan Allah Azza wa Jalla, kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau seseorang mengaku bisa menghidupkan dan mematikan, dia mungkin. Ya. Bisa dia mengaku seperti itu. Tetapi untuk realita kenyataan dia bisa menerbitkan matahari dari barat, itu tidak bisa disulap. Ya. Tidak bisa disulap. Ya, orang mungkin ditebas lehernya, kemudian bisa disambungkan lagi, atau ditusuk dan yang lainnya, kemudian disulap, ya, sihir, maka menjadi hidup kembali, bangkit. Tetapi matahari tidak bisa disulap untuk diterbitkan dari barat. Tanya. Wala rabba siwahu, dan tidak ada rabb selain Allah Azza wa Jalla. Tidak ada pencipta, pengatur, penguasa, ya, pemberi rezeki selain Allah Azza wa Jalla. Bahkan hal itu ditetapkan oleh orang-orang kafir, oleh orang musyrikin, bahwasanya Allah SWT Rabbu kulli syai, ya, Rabbnya segala sesuatu, yang mencipta, yang mengatur, yang memberikan rizki. Semua mereka mengatakan ketika ditanya, wala in sa'alatahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Ini orang-orang kafir musyrikin. لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Dialah Allah SWT yang telah menciptakan segala sesuatu dan telah menakdirkan, menetapkan ketetapan-ketetapannya. وقال على لسان إبراهيم, dan Allah SWT berfirman melalui lisan Nabi Ibrahim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah SWT menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ini keempat poin, ya, empat perkara yang akan menjadikan keimanan kita terhadap takdir Allah SWT dan ketentuannya menjadi sempurna, ya, sehingga teringkas keempat perkara tersebut. Yang pertama yaitu dengan beda ilmu, yang kedua dengan kitabah, yang ketiga dengan masyiah, dan yang ketiga dengan al-khalq atau makhluk. Itu ringkasannya, ya, al-ilmu wal-kitabah والإرادة والمخلوق والخلق. Meyakini semuanya terjadi dengan ilmu Allah Azza wa Jal. Demikian pula semua terjadi, ya, dengan ketetapan Allah SWT yang telah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Dan semua apa yang terjadi berjalan dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Serta semua yang ada baik di langit dan bumi adalah makhluk Allah SWT, sehingga tidak ada yang bisa dan mampu untuk merubah ketetapan Allah Azza wa Jal, ya. Baik dia dengan rida, dengan rela, ataupun dengan terpaksa, semuanya akan tunduk terhadap ketentuan Allah Azza wa Jal. Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'aw wa karha wa ilayhi yurja'un. Ya, kepada Allah lah semuanya menyerahkan diri, semuanya berserah diri, baik di langit ataupun di bumi, baik dengan kerelaannya ataupun dengan terpaksa, semuanya hanya kepada Allah Azza wa Jal. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah lah mereka akan dikembalikan, ya. Itu terkala kita meyakini bahwasanya semuanya dalam makhluk Allah. Tidak mungkin makhluk, ya, untuk protes, ya, untuk menandingi, untuk melawan Al-Khaliq Allah Azza wa Jal. Sehingga wajib untuk kita tunduk terhadap Allah Azza wa Jal dengan kerelaan, dengan keridhaan, jangan sampai kita terpaksa dalam kita tunduk pada Allah SWT dalam berbuat taat kepada Allah Azza wa Jal. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama ini. Tayyib, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.